Apakah sah sholat apabila yang jadi imam adalah anak yang belum balig? Menjadi imam sholat bukanlah salah satu persyaratan seorang itu harus mencapai usia balig. Akan tetapi kalau anak tersebut telah tamyiz, yakni mumayyiz, sudah berakal, ya, sudah bisa mengerti, dan dia menghafal Al-Quranul Karim, maka boleh bagi dia menjadi imam. Kalau memang dia yang paling banyak hafalan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Amr bin Salamah bahwa ketika ayahnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan ji'tukum min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza hadaratis shalah falyu'adhdhin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum qur'anan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila telah tiba waktu salat, hendaklah yang menjadi imam, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Akhirnya mereka melihat siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, ternyata yang paling banyak adalah Amr bin Salamah. Waktu itu kata beliau, dia sedang berumur 6 atau 7 tahun. Berumur 6 atau 7 tahun, beliau yang paling banyak hafalannya, beliau yang jadi imam. Beliau yang jadi imam. Karena itulah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian memahami bahwa kriteria menjadi imam yang paling pertama dipilih adalah yang paling tua. Nah, ini tidak benar. Nah, paling tua itu paling akhir syaratnya. Nah, sehingga kadang-kadang mereka memilih imam yang kita tidak paham apa yang dia baca. Ya, saking tuanya dia. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim mengatakan ya ummul qauma aqra'ukum bi kitabillah azza wajal. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah jalla wa ala. Yang menjadi imam dari satu kaum adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa aktsaruhum aw aqdamuhum aktsaruhum ilman. Apabila mereka dalam hal bacaan Qur'an itu sama, maka yang paling banyak pengertian atau pemahamannya terhadap sunnah. Yani yang paling banyak ilmunya. Fa in kanu fi as-sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Apabila dalam hal ilmu mereka sama, maka yang paling dahulu berhijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa akbaruhum sinnan. Kalau ternyata dalam hal hijrah mereka sama, maka yang paling tua. Jadi itu syarat paling terakhir yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.